dia mencintai saudaranya, apa yang dia cintai untuk dirinya, bukan mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Ini keliru, ini salah. Dan ini tidak mungkin orang sama, tidak mungkin orang bisa. Hatta Umar bin Khattab para. Sekali lagi, yang dimaksud hadis nomor 13 adalah mencintai untuk saudaranya apa yang kita cintai untuk diri kita, bukan mencintai sesama muslim sama dengan kita mencintai diri kita. Ini keliru, ini salah. Kita lanjutkan hadis ke-14. An ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يحل دم امرئ مسلم, tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal berarti haram, haram untuk ditumpahkan, bukan haram diminum, tidak ada ubah, haram untuk ditumpahkan. Maka seorang muslim darahnya haram ditumpahkan. Illa bi ihda salatin, kecuali dengan tiga perkara. Berarti siapa yang melakukan salah satu dari tiga perkara ini, seorang muslim yang melakukan tiga perkara ini, darahnya halal. Darahnya halal berarti boleh dibunuh. Ya. Ini menunjukkan bahwa hukum asal orang kafir itu darahnya halal, hukum asal. Maka di sini disebutkan la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darahnya seorang muslim. Berarti darahnya seorang kafir halal, hukum asal. Hukum asal. Nanti kita bahas lebih lanjut apa yang dimaksud darah muslim. Ha. Darah seorang muslim itu tidak halal kecuali dengan tiga hal. Yang pertama, as-sayyibuz zani, sayyib yang berzina. Sayyib itu sering diartikan dengan janda. Ini secara kaidah bahasa. Secara kaidah syar'i, sayyib ini adalah laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Laki atau perempuan yang sudah pernah, walaupun statusnya janda atau duda, berarti dia sayyib. Berarti sayyib bukan wanita bersuami, laki-laki beristri, tidak. Tapi laki-laki atau perempuan yang pernah yang pernah nikah, ya, masih dalam ikatan pernikahan atau sudah talak. Ah, berarti laki atau perempuan yang sudah nikah kok berzina, darahnya halal. Darahnya halal berarti boleh dibunuh. Bukan boleh, harus. Kalau tegak hukum Islam yang satu ini, ya, salah satu di antara hukum Islam. Hukum Islam itu kan ribuan, salah satunya ini. Maka orang mengatakan hukum Islam adalah cambuk, rejam, kisos, titik, keliru. Itu furu'un min furu'is syariah, bagian dari hukum Islam, bagian dari cabang syariat, bukan syariat secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika sebuah negeri mayoritas kaum muslimin, pemimpinnya muslim, suara azan terdengar di mana-mana, masjid ada di mana-mana, kok tidak melaksanakan hukum rajam, hukum cambuk, hukum kisas, masih disebut negara Islam, masih disebut negeri musyrik, belum negeri kafir. Ini yang pertama, Sayyidul Zain. Tentu ini dengan saksi atau bukti atau pengakuan, bukan dan tapi atau. Dia tidak mengaku, tidak ada bukti, tapi ada saksi empat orang laki-laki percaya. Dia tidak mengaku, kemudian tidak ada saksi, tapi ada bukti. Apa? Hamil. Hamil jelas. Maka direjam. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, tapi dia ngaku. Maka direjam. Maka tanpa tiga hal ini, haram direjam. Bukti tidak ada, tidak hamil. Ngaku tidak. Kemudian saksi cuma tiga orang. Saksi cuma tiga orang laki-laki, maka tidak boleh direjam. Minimal empat orang laki-laki, tiga orang tidak boleh. Walaupun jelas, walaupun yang bersaksi itu seorang ulama besar yang tidak mungkin dia berbohong, misalnya, tetap ditolak. Bahkan sahabat, anda masih ingat? Abu Bakrah dan dua orang temannya datang ke Umar mengadukan bahwa si fulan dan fulana berzina. Siapa yang ada di benaknya bahwa seorang Abu Bakrah, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah, seorang sahabat, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, kok bohong dan bohongnya dalam rangka menuduh orang berzina? Tentu tidak ada, termasuk Umar. Tentu Umar tidak meragukan persaksian seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah dan dua orang temannya. Tapi kata Umar, kurang satu. Karena syariat mensyariatkan untuk merajam fulan dan fulana yang berzina, saksinya minimal empat orang. Kalian baru tiga. Cabut tuduhan kalian atau kalian yang akan aku cabut. Dua orang mencabut tuduhannya. Abu Bakrah tidak. Mungkin belum sampai ilmu kepada Abu Bakrah bahwa harus empat orang saksi laki-laki dan itu syarat. Sahabat kan tidak mengetahui seluruh ilmu, ya kan? Maka Abu Bakrah dicambuk 80 kali oleh Umar. Ya, justru yang berzina tidak dicambuk. Yang menuduh orang lain berzina, ini bukan menuduh, menyatakan, artinya betul si fulan dan fulana betul-betul berzina. Saya betul-betul melihat si fulan dan fulana berzina dan betul-betul berzina, bukan sekedar telanjang di kamar berdua peluk cium, enggak, betul-betul berzina. Saya melihat, tapi saya sendirian atau hanya berdua, maka saya dicabut 80 kali. Kalau tidak mau mencabut tuduhannya. Ya, ini bagaimana para sahabat beragama. Jadi mengikuti prosedur, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalil nomor satu. Padahal kalau mau pakai nurani, rokyu, akal, apa iya Abu Bakar kok bohong, kan gitu. Tapi Umar gak pakai, karena Umar taat kepada jari. Ya. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya membunuh harus dibunuh. Maka seorang muslim darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan kecuali kalau dia membunuh. Orang yang membunuh maka tidak haram lagi darahnya. Darahnya menjadi halal. Dibunuh, dikisos. Tapi ini bukan satu-satunya pilihan. Ada pilihan lain. Apa? Denda. Denda 100 ekor unta. Ada pilihan satu lagi, dimaafkan atau dibunuh. Jadi ada tiga pilihan. Jika kita membunuh si fulan, maka kita mungkin dibunuh, mungkin denda saja 100 ekor unta, mungkin dimaafkan tanpa penjara, tanpa ini, tanpa itu. Karena dalam Islam membunuh bukan pidana, tapi perdata tergantung dari keluarga korban, ahli waris korban, mau nuntut atau tidak. Kalau tidak mau nuntut, selesai urusan mereka berdua. Ya, beda seperti zina, minum khamar, berjudi. Ini pidana istilahnya. Artinya tanpa tuntutan orang lain dihukum. Ya, berzina fulan dan fulana sama-sama mau, tanpa tuntutan orang lain, kalau hakim tahu berdasarkan prosedur 3 tadi, maka dicambuk atau direcam. Dicambuk kalau dia belum pernah menikah, direcam kalau dia pernah menikah. Yang ketiga, yang terakhir, wasariku lidinihi al-mufariku lil jamaah, meninggalkan agama Islam ini, keluar dari Islam ini, dengan kata lain memisahkan diri dari jamaah. Jadi memisahkan diri dari jamaah jangan kita artikan macam-macam. Inti kan sudah masuk jamaah kita nih, sudah tanda tangan, sudah punya kartu anggota. Kok ente keluar? Berarti ente masih dalam keadaan jahiliyah. Ini pikiran kita macam-macam. Maksud memisahkan diri dari jamaah adalah jamaah kaum muslimin, berarti dia murtad. Dia murtad. Ini arti yang hak, arti yang pertama. Arti yang kedua yang juga hak, keluar dari penguasa yang sah. Saya tidak puas dengan pemerintah muslim Indonesia ini, karena saya melihat dia enggak becus, korup dan seterusnya, maka saya keluar. Saya tidak mau lagi menjadi rakyat Indonesia. Saya mendirikan negara sendiri misalnya, maka saya mati dalam keadaan jahiliyah. Sama. Ya. Hanya tentu yang pertama kufur kekal di neraka selama-lamanya, yang kedua kufur perbuatan belum keluar dari. Ya. Ini tidak sebaliknya. Ini tidak sebaliknya. Artinya ketika ada seorang tokoh, bahkan tokoh muslim di negeri kita ini, alhamdulillah sudah tidak ada, mengatakan bahwa Islam itu mau menangnya sendiri. Islam itu mau menangnya sendiri, tidak adil. Kalau ada orang Kristen masuk Islam, disambung, ya, diberi uang, zakat ya, wala, senang. Tapi begitu ada orang Islam masuk Kristen, bunuh, ya, bunuh. Ini kan mau menangnya sendiri. Gitu. Bagaimana? Ini syariat Allah dan Rasulnya. Bahwa siapapun yang keluar dari Islam dibunuh. Ya. Dan sekali lagi tidak sebalik. Apakah tiga ini pembatas? Tentu tidak. Ini hal yang besar yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di luar zina muksan tadi, atau membunuh, atau murtad, ada di mana seorang muslim boleh dibunuh. dan itu diamalkan oleh kaum muslimin dan diamalkan oleh Khalid bin Abdullah, seorang gubernur di Wasit, membunuh, menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini tokoh sesat yang mengatakan bahwa Al-Quran ini makhluk, Allah tidak pernah berbicara dengan Nabi Musa, Allah tidak mempunyai sifat, dan seterusnya ucapan-ucapan kufur lain. Maka Ja'ad bin Dirham ini disembelih di tanggal 10 Dzulhijjah oleh gubernur Wasit Khalid bin Abdullah. Dan tidak ada satupun ulama yang menyalahkan Khalid bin Abdullah. Tidak ada. Tidak ada sepanjang zaman kecuali Ahlul Bidah. Kecuali Ahlul Bidah. Ahlul Bidah menyalahkan. Adapun ulama-ulama Ahlus Sunnah tidak ada yang menyalahkan. Bahkan memuji. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan sebaik-baik sembelihan, sebaik-baik penyembelihan adalah Ja'ad bin Dirham. Karena atas nama Islam dia menyesatkan kaum muslimin dengan mengatakan Allah tidak berfirman. Jadi Allah itu bisu, diam, tidak bisa ngomong. Ya, sebab kalau Allah bisa ngomong kayak kita dong. Allah tidak bersemayam di arsy. Allah berada entah di mana. Bahkan Allah itu tidak punya zat. Allah itu menyatu dengan jagat raya alam semesta ini. Orang sekarang mengatakan Allah itu energi, ya. Jadi tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tidak ada wujudnya. Ini mirip-mirip ucapan Ja'ad bin Dirham yang mendapatkan syubhat ini dari Ja'ad bin Dirham, terkenal dengan aliran sesat Jahmiyah. Mereka menolak ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang tidak sesuai dengan akal mereka. Jika ada satu ayat, jika ada satu hadis bertentangan dengan akal, mereka tahu. Jahmiyah. Ah, padahal dia masih menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Dia tidak berzina, dia tidak membunuh. Tapi boleh dibunuh. Orang yang berkata tentang Islam, haram dia halalkan, halal dia haramkan, hak dia bilang batil, batil bilang hak, maka orang seperti ini boleh dibunuh apabila tidak mau bertaubat. Hanya yang jadi masalah, siapa yang berhak membunuh? Ini yang harus paham. Siapa? Ayahnya? Tidak. Gurunya? Tidak. Ketua organisasinya? Tidak. Apa-apanya? Tidak. Yang berhak membunuh adalah khalifah, pemimpin, raja, presiden. Maka selain itu tidak boleh. Ya. Ini bertentangan dengan kaidah demokrasi. Seorang presiden, seorang raja tidak berhak membunuh tanpa pengadilan. Islam menyatakan, bahkan mempraktekkan, seorang khalifah berhak membunuh siapa saja tanpa pengadilan. Ya, orang ini perlu dibunuh, maka dibunuh. Mana dalil ini? Dalil lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Muhammad bin Masramah minta izin kepada Nabi untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf, di mana keluar dari mulutnya Ka'ab bin Ashraf ini syair-syair yang isinya menyindir, mencaci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengizinkan Muhammad bin Masramah untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Nah, dari sini keluar hukum, seorang pemimpin, seorang raja, presiden, khalifah boleh membunuh siapa yang perlu dibunuh. Ya, begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar, Ali. Ali membantai, membunuh Khawarij, aliran sesat yang tidak mau bertobat kembali kepada kebenaran. Ya, rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita lihat syarah yang dibawakan oleh beliau. Fa amma zina thayyibi fa ajma' al muslimuna ala anna haddahu ar rajmu hatta yamut. Adapun seorang thayyib yang berzina, maka kaum muslimin sepakat bahwa hukumannya adalah rajam. Rajam itu bisa diikat atau dikubur badannya, hanya kelihatan kepala, kemudian dilempar dengan batu. Batunya kecil. Yang dicontohkan oleh Nabi, batunya kecil. Sampai mati. Sampai mati. Dan hukuman ini datang dari Nabi, maka tidak boleh dirubah. Kasihan, kelamaan, sudah. Sembelih saja. Pancung saja, gantung saja, tidak boleh. Tidak boleh. Karena hukum yang terbaik adalah hukum yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun hukuman yang pernah dicontohkan oleh beliau, itu sebaik-baik hukum. Sebaik-baik hukum. Walaupun terkesan sadis di mata kita, di hati kita. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tahu. Manusia yang paling berilmu, manusia yang paling adil, manusia yang paling bijaksana. Maka semua keputusan beliau wajib dikatakan adil, bijaksana, berperi kemanusiaan dan seterusnya, segala bentuk pujian. Tidak boleh dicela. Walaupun membunuh orang, walaupun menaburkan pasir ke wajah orang, wajib dikatakan itu sebagai kebijaksanaan, adil, murah dan seterusnya. Karena haram bagi kita mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rajam ini awalnya ada di ayat. Awalnya ada di sebuah ayat. Kemudian ayat itu mansukh. Ayat itu dihapus oleh Allah, mansukh. Maka Umar mengatakan, aku takut di akhir zaman orang akan mengatakan bahwa rajam tidak ada di Al-Quran. Ucapan Umar menunjukkan bahwa rajam itu ada di Al-Quran, tetapi lafadznya tidak ada. Yang ada kan cambuk, jilid. Adapun rajam tidak ada, tetapi hukumannya ada. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi bagian dari Al-Quran. Masih ingat, jika disebut Al-Quran saja maka mencakup Al-Quran dan Sunnah. Jika disebut Sunnah saja maka mencakup Al-Quran dan Sunnah. Waqad rajama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'izan wal ghamidiyyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merajam Ma'iz, salah seorang sahabat beliau yang berzina. Dan akhirnya dirajam. Ini menunjukkan bahwa sahabat tidak maksum. Sahabat ada yang melakukan dosa besar, tetapi sudah diampuni oleh Allah. Mati, dirajam mati, Ma'iz. Wal ghamidiyyah, begitu juga perempuan ghamidiyyah. Ini pun menunjukkan bahwa para sahabat tidak bersih dari dosa. Bahkan dosa besar, zina. Ada yang mencuri, ada yang minum khamar. Bahkan Ahlul Badar, Ahlul Badar ikut dalam perang Badar, tetapi minum khamar, dicambuk oleh Umar. Ini sekaligus membuktikan kepada kita bahwa para sahabat itu manusia biasa seperti kita, tidak maksum seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang maksum, yang pasti benar adalah kesepakatan sahabat. Jika para sahabat sepakat terhadap satu masalah, maka masalah itu pasti benar, tidak mungkin salah. Bagaimana para sahabat sepakat untuk menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah? Ini tidak mungkin salah. Dan Nabi bersabda, "La tattami'u ummati 'ala dhalalah." Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Tidak mungkin. Kalau ulama se-Indonesia sepakat dalam satu masalah, ternyata yang disepakati itu salah, mungkin, mungkin. Bahkan ulama Saudi sepakat dengan satu masalah, ternyata yang disepakati itu salah, mungkin. Yang tidak mungkin salah kalau sepakat siapa? Para sahabat. Para sahabat. Ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah kaum muslimin yang paling mulia. Kemudian wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuha. Begitu juga orang tua, baik laki dan perempuan, ketika dia berzina maka rajamlah. Bahkan ada pendapat cambuk juga, rajam juga kalau dia sudah tua. Karena anak muda yang berzina berdosa, orang tua yang berzina lebih berdosa. Ya, dosa itu kan bertingkat. Orang kaya sombong berdosa. Orang miskin sombong lebih dosa. Orang miskin sombong. Ya. Kalau kaya banyak duit sombong itu berdosa. Tapi memang ada yang disombongkan oleh dia. Miskin sombong. Rakyat penakut tercela. Penguasa penakut lebih tercela. Penguasa nggak boleh penakut. Berani gitu. Jangan seperti hari ini kita lihat penguasa. Jadi penguasa kok takut? Penguasa itu harus berani. Enggak. Ya. Jalan. Berhenti. Ya. Penguasa ketika menerapkan suatu kebijakan, berani. 50 bahkan 60% rakyatnya menolak, berani. Berani berhadapan dengan rakyat, itu baru penguasa. Tidak seperti yang kita saksikan, penguasa kok takut dengan rakyat. Rakyat yang harus takut dengan penguasa. Ya. Namanya juga penguasa, kan dia berkuasa. Maka bohong. Karena dia takut dengan rakyat, makanya dia bohong. Mesti gak usah bohong, jujur. Ya. Ini di akhir zaman, bagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, banyaknya penguasa yang bohong. Biasanya bohong itu kan karena takut. Karena takut, dia apa-apain, maka bohong. Ya. Waqad istanbata Ibn Abbas ar-rajma min al-Qur'an min qawlihi ta'ala. Ibn Abbas beristimbat bahwa hukum rajam itu ada dalam Al-Qur'an, itu dari ayat ya ahlul kitab. Wahai ahlul kitab, berarti Yahudi dan Nasrani. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab. Sungguh telah datang kepada kalian rasul kami yang menerangkan di hadapan kalian apa yang kalian sembunyikan. Apa yang disembunyikan oleh ahlul kitab ini? Rajam. Salah satunya. Bukan satu-satunya. Salah satu yang disembunyikan oleh ahlul kitab adalah syariat rajam. Pernah satu ketika ahlul kitab mengarak-arak orang yang dicoreng-moreng wajahnya di Madinah, sambil keliling kota Madinah. Lewat di hadapan Nabi, Nabi bertanya, kenapa? Kenapa orang Yahudi ini diperlakukan seperti ini? Dijawab oleh mereka, karena dia berzina ya. Dia berzina. Nabi bertanya, apakah menurut Taurat kalian bahwa orang yang berzina diperlakukan seperti itu? Dicoreng-moreng wajahnya lalu diarak seperti ini? Dijawab, iya. Iya, ini hukuman di Taurat, di kitab kami. Nabi mengatakan, bawa kemari Taurat kalian. Dibawa Taurat. Ya. Salah seorang sahabat Nabi yang bisa membaca, diunjukkan tulisan itu. Sambil si pendetanya itu, si ulama Yahudi itu, menutup satu atau dua baris dari kitab Taurat itu dengan jarinya. Kata Nabi, angkat jarimu. angkat jari. Diangkat jarinya dan dibaca oleh sebagian sahabat bahwa itu ayat rajam. Allah memerintahkan lewat Nabi Musa untuk merajam orang yang berzina. Ini salah satu bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membongkar aibnya Yahudi. Membongkar bagaimana Yahudi itu menutup-nutupi kebenaran. Kalau yang mencuri itu orang kecil, dipotong tangannya. Kalau yang berzina itu orang kecil, dicambuk, dirajam. Tapi kalau yang mencuri, yang berzina orang besar, diperlakukan baik. Ini yang menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukuman itu untuk orang-orang kecil. Orang besar tidak mempan hukum. Wa aimullah, kata beliau. Lau Fatimah binta Muhammadin sarakat, lakotoktu yadah. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad anakku mencuri, akan aku potong tangannya. Dari sini berhukum bahwa seorang penguasa, seorang khalifah, seorang raja, seorang presiden tidak berhak punya gerasi, abolisi dan seterusnya. Tidak berhak mengampuni hukuman. Tidak berhak. Lihat Nabi Muhammad SAW, ucapan beliau menunjukkan bahwa seorang seperti Nabi, apalagi yang di bawah beliau, presiden, raja, khalifah, tidak berhak mengampuni orang yang bersalah. Tidak berhak. Tidak seperti di beberapa negeri, termasuk negeri kita, seorang presiden berhak mengampuni hukum. Dalam Islam tidak boleh. Ya. Kalau membunuh tanpa pengadilan malah boleh. Ya. Tapi mengampuni yang bersalah tidak boleh. Yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Wa yaghfu an katsir, dan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memaafkan. Pemaaf. Maka salah satu tulisan di Taurat, tulisan di Injil, bahwa Nabi terakhir yang akan datang itu sangat-sangat pemaaf. Sangat-sangat pemaaf. Mereka tahu. Yeah. Kemudian watariku lidinihi, meninggalkan agamanya. Ini murtad. Ini dengan sesuatu yang jelas. Ya. Artinya jelas-jelas dia menyatakan saya sekarang masuk agama Kristen misalnya. Saya masuk Buddha misalnya. Adapun jarang sholat, berbuat maksiat, kadang merendahkan ajaran Islam ini, maka belum dikatakan dia sudah keluar dari sholat. Ya, harus iqomah, iqomatul hujjah. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Orang kafir yang bagaimana yang boleh dibunuh? Satu, harbi. Kafir harbi. Pernah kita bahas dulu bahwa kafir ada harbi, ada zimmi, ada mu'ahadah atau musta'in. Kafir harbi adalah kafir yang menjadi musuh kaum muslimin. Artinya dalam keadaan perang. Ini darahnya haram. Adapun kafir zimmi tidak boleh dibunuh. Bahkan menyakiti saja berarti menyakiti aku, kata beliau. Menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku. Berarti haram kita menyakiti kafir zimmi. Termasuk kafir mu'ahad. Disebutkan lam yajid ra'ihat al-jannah. Dia tidak akan mencium aroma surga. Mencium aroma surga dia tidak dapatkan kalau dia membunuh kafir mu'ahad. Berarti yang boleh kafir harbi. yang memang sedang bermusuhan dengan kaum muslimin, sedang berperang. Ya. Adapun kafir zimmi dan sunnah sekali tidak boleh, tetapi tidak ada kisos. Nah, ini pendapat yang rajih dari dua pendapat. Berdasarkan sabda Nabi Alaihissalam, Sahih Bukhari, la yuqtalu muslimun bi kafirin. Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan sebab dia membunuh orang kafir. Seorang muslim itu dikisos, dibunuh kalau dia membunuh sesama muslim. Adapun dia membunuh orang Kristen atau Buddha atau Hindu, maka itu dosa besar kalau dia zimmi atau mu'ahad. Tapi tidak ada kisos, tidak dikisos. Lalu diapakan? Terserah penguasa. Karena apa yang tidak ditentukan hukumannya oleh Al-Quran dan Sunnah, maka penguasa bebas menentukan hukuman itu. Seperti pengedar narkoba, hukumannya apa? Di Al-Quran tidak dijelaskan, di Sunnah tidak ditentukan. Maka penguasa berhak menentukan. Hukum mati silakan, hukum sekian puluh tahun silakan. Yang tidak silakan adalah yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, mencuri, potong tangan, zina dicambuk, zina muqsan direjam. Ini tidak boleh diganti dengan apapun. Apakah jika telah menjalani hukuman di dunia, maka hukuman di akhirat menjadi gugur? InsyaAllah ta'ala. Karena hudud hukuman yang ada di dunia ini bisa menghapus dosa dengan syarat dia menerima hukuman itu. Dia pasrah dengan hukuman itu dan dia pasrah dengan ketentuan dari Allah. Kalau dia menolak itu dengan terpaksa, dia menolak, ya tentu tidak. Bahkan dia caci maki yang merajam, ya tentu tidak. Kalau qabliyah Jumat tidak berdalil, apakah ba'diyah Jumat ada dalilnya? Jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ba'diyah Jumat 2 atau 4 rakaat. Bahkan memerintahkan secara khusus 4 rakaat. Khusus ba'diyah Jumat. Adapun qabliyah Jumat tidak ada. Yang ada qabliyah Duhur. Rasul tidak pernah melakukan, juga tidak pernah menyuruh. Yang beliau perintahkan atau setidaknya beliau puji, orang akan diampuni dosanya ketika dia mandi, kemudian memakai wewangian, kemudian dia datang ke masjid di hari Jumat itu, kemudian dia tidak melewati pundak-pundak jemaah, kemudian dia sholat dua rakaat sampai imam naik mimbar, sampai khatib berkhutbah, maka diampuni dosa-dosa dia seminggu yang lalu ditambah 3 hari, berarti 10 hari yang lalu. Ya, syaratnya sulit tadi. Mandi, memakai wewangian yang dia punya, datang ke masjid, kemudian tidak melewati pundak-pundak jamaah, kemudian sholat dua rakaat. Apakah qabliyah Jumat? Bukan. Mana ada qabliyah Jumat dua rakaat banyak sekali. Ini sholat intizar, sholat yang dilakukan untuk menunggu khatib berkhutbah. Maka disebut sholat menunggu. Dalam bahasa Arab, menunggu intizar. Sholat intizar tidak wajib, tapi keutamaannya besar. Bagaimana dengan dosa berzina yang telah dirajam, apakah sudah dihapus atau masih ada seperti tadi? Kalau dia menerima hukuman itu sebagai balasan dari Allah dan dia pasrah, insyaAllah ta'ala Allah akan ampun. Dan dia bertobat, mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau dia menolak itu, dia terima dengan terpaksa, bahkan dia meratapi nasibnya dan seterusnya, maka orang seperti ini berarti dia tidak sabar. Padahal sabar wajib. Ini juga bukan berarti bahwa orang yang berzina tidak akan diampuni kalau tidak dirajam. Keliru. Keliru. Orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang berjudi, kok tidak dihukum, tidak dirajam, tidak dicambuk, maka ada harapan diampuni. Karena Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Jika dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah, walaupun tidak dirajam, walaupun tidak dikisas, walaupun tidak dicambuk, walaupun tidak dipotong tangannya ketika dia mencuri. Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang-orang yang mendukung penolakan RUU pornografi? Tentu sebagai kaum muslimin tidak menyukai hal seperti ini. Berarti jika ada undang-undang yang melarang, tentu kita senang. Tapi sekali lagi, bagaimana yang sering kita pelajari, bahwa jangan takalluf, jangan membebani diri dengan beban yang di luar kesanggupan kita. Undang-undang dan seterusnya kan bukan kita yang bikin. Ya, ada petugas khusus, orang-orang di atas yang bikin, kita bisa apa? Maka yang terbaik, yang jauh lebih baik apa? Berdoa kepada Allah. Mohon agar Allah menggerakkan hati pejabat-pejabat kita untuk berbuat demi Islam. Ini jauh lebih baik daripada teriak-teriak, caci maki, turun ke jalanan, bikin macet. Berikan dulu. Ya. Akan lebih baik kita memohon kepada Allah berdoa. Ini lebih ikhlas, lebih nyaman, lebih tidak kelihatan orang. Mudah-mudahan hasilnya ada. Karena Islam senang hasilnya ada, tapi tidak ribut-ribut. Ya, itu lebih disukai. Jangan ribut-ribut, teriak-teriak, anti-Ahmadiyah, teriak-teriak, tapi kemudian bikin rusuh, merusak, kan jadi dunia tahu semua. Kan lebih baik gak usah teriak-teriak, tapi Ahmadiyah hilang. Seperti tadi kan, kalau tokohnya dibunuh, tapi pembunuhan ini harus izin penguasa, dunia gak ada yang tahu, itu jauh lebih aman. Ya, daripada teriak-teriak, oh kalau jadi gereja dibangun di sini, kami begini kan, teriak-teriak, terkesan gimana kampungan norak dan seterusnya. Mending pasturnya kita datang. Oh golok, gak ada yang tahu ya. Kalau pak pastur teruskan, nih golok. Emang golok ini ya. Artinya kita kan gak ada niat membunuh, macam saja. Ya, biar dia takut. Takut luar biasa. Pastor digituin lebih takut. Yusufnya gak akan teruskan untuk pembangunan gereja. Daripada teriak-teriak jalan, semua orang tahu semua. Mendingan seperti itu. Kan yang tahu cuma kita sama pastor. Kecarian aja dia pas sendiri di mana, gitu kan? Gitu. Jadi tujuan tercapai tanpa rame-rame seperti tadi. Ya. Apa buruknya demokrasi? Banyak ya. Tidak menghargai orang yang berilmu. Nah, salah satunya ya, demokrasi kan enggak menghargai orang berilmu. Mau profesor, doktor di bidangnya dengan SD saja enggak lulus, sama. Sama-sama satu suaranya kan. Nyoblos satu. Kalau Islam menghargai orang berilmu. Jika orang SD saja gak lulus, nyoblos suaranya satu, profesor doktor suaranya bisa 100, bisa 1000, kan gitu. Maka lihat di dalam Islam, zaman Abu Bakar. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, gak dikasih suara, bayangkan. Karena jauh yang lebih alim, Abu Bakar, Umar. Gitu. Ini salah satu. Tidak membedakan yang muslim dengan yang kafir. Demokrasi gak boleh membedakan muslim kafir. Muslim boleh jadi pemimpin, kafir boleh jadi pemimpin. Pemimpin kok harus muslim, bukan demokrasi namanya. Presiden Indonesia harus muslim, bukan demokrasi. Terserah. Siapapun berhak memilih dan berhak dipilih. Kalau antum pakai kaidah demokrasi, Jika ada orang Kristen mencalonkan diri jadi presiden, enggak boleh ditolak. Demokrasi siapapun berhak memilih dan dipilih. Rugi kan? Maka mayoritas muslim diteriakkan demokrasi. Mayoritas Nasoro enggak, dibohong-bohongin doang. Amerika pakai demokrasi? Bohong. Kalau Amerika pakai demokrasi enggak akan diserang Irak dan seterusnya. Rakyatnya mayoritas enggak setuju. Maka demokrasi di Amerika bohong-bohongan. Seperti 20 tahun yang lalu di Indonesia ini demokrasi bohong-bohongan. Ya, dari rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, ya, langsung umum, bebas, rahasia, eh? Tapi orang tahu, harus kuning semua, dibohong-bohongin, Amerika dibohong-bohongin sama Soeharto, ya, demokrasi dibohong-bohongin, akhirnya tenang, aman, ya, ada macam-macam sedikit, mencet, ya, nggak kayak sekarang, semua bebas ngomong, semua bebas teriak, warga sama warga, suku sama suku. Oh, ini mengerikan. Buat apa ada pemimpin? Dulu kan aman. Maka ketika lengser, kemudian demokrasi dilaksanakan dengan sebenar-benarnya demokrasi, apa yang terjadi? Satu provinsi hilang. Ya. Itu kalau demokrasi itu diamankan. Maka mestinya jangan diamankan, dibohong-bohongin saja. Ya. Ya kita kan tahu betapa kuatnya Amerika, betapa lemahnya negeri-negeri Islam. Nah, udah bohong-bohongin aja. Seperti 20 tahun yang lalu. Ya, kalau teriakan kan demokrasi semua. Ya, pesta demokrasi, pesta demokrasi. Tapi dibohong-bohongin. Akhirnya ya selamat. Lumayan selamat lah. Daripada sekarang, satu provinsi hilang. Gara-gara demokrasi diamalkan dengan sebenar-benarnya. Gitu. Bagaimana sebaiknya ketika masbuk di akhir rokaat tetap ikut jamaah atau menunggu jamaah baru? Ikut jamaah, karena tidak bisa disamakan antara jamaah imam pertama, jamaah pertama dengan jamaah kedua, ketiga. Tidak bisa disamakan. Jom. Oleh karena itu kita ikut jamaah pertama walaupun tinggal atahiyat akhir. Bahkan menurut Imam Syafi'i, menurut Abu Hanifah, menurut Imam Malik, tidak. Jamaah kedua tidak. Hanya Imam Ahmad yang membolehkan, itu pun dalam satu kaum. Karena memang di zaman Nabi tidak ada pemandangan jamaah kedua, ketiga, tidak ada. Kalau itu ada, itu dengan sedekah. Sebagaimana hadis Abu Bakar yang sering kita bahas. Apakah amalan orang yang berzina tidak diterima selama 40 tahun? Tidak. Ada 40 hari tapi itu minum khamar. Ya. Minum khamar 40 hari, bukan 40 tahun. Dan tidak diterima itu bukan tidak sah. Jangan samakan antara tidak diterima dengan tidak sah. Kalau tidak sah pasti tidak diterima. Tapi tidak diterima belum tentu tidak sah. Artinya sholatnya sah, dia tercatat sebagai orang yang sudah sholat, tapi nggak dapat pahala. Dosa? Tidak dosa. Artinya dia sudah gugur kewajiban, dia sudah sholat subuh, dia sudah sholat zuhur, dia tidak berdosa sebagai orang yang tidak sholat subuh, tidak sholat zuhur. Tetapi dia tidak dapat pahala sholat subuh, tidak dapat pahala sholat zuhur. Pahala. Ah, itu maksud tidak diterima. Oleh karena itu tidak boleh dengan kaidah saya habis minum khamar, percuma saya sholat. Nanti saja sholatnya 40 hari setelah ini. Keliru. Sholat tetap sholat wajib, karena untuk menggugurkan kewajiban. Walaupun akhirnya dia tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala dosa apa enggak? Enggak dosa. Tidak dapat pahala itu tidak. Yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita berdosa. Seharian, bahkan sebulan ini enggak dapat pahala nih. Enggak tercela. Ya, sudah sebulan enggak nambah-nambah nih pahalanya. Enggak tercela. Yang tercela kalau berdosa. Ya, ini faedah. Menghindarkan diri dari dosa itu harus diutamakan daripada mencari pahala. Artinya satu perbuatan jika di situ bercampur antara pahala dan dosa, mending tinggalkan semua. Daripada dapat pahala juga dapat dosa juga, mending tidak dapat pahala sama sekali, dengan tujuan memindahkan diri dari dosa. Ya. Potong tangan, batasan mencuri apa-apa saja ketika senilai dengan 20 gram emas kira-kira. Ya, tapi tentang ini masih ada khilaf beberapa pendapat. Orang murtad kalau masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi, kemudian Islam lagi, ya, sampai terakhirnya, yang penting terakhirnya. Kalau terakhirnya kafir mati, neraka. Terakhirnya muslim mati, insyaallah surga. Akhirnya kan kita tidak tahu akhirnya gimana. Yang penting akhirnya Islam. Iya, betul. Tapi kan kita tidak tahu kapan kita mati, kan kita tidak tahu. Ya. Allah Allah. Kalau ada orang istri yang punya suami, suaminya punya negatif suami gitu ya, terus suaminya minta berhubung, apakah di sini atau di mana? Ketika ini mudarat, mudarat, sesuatu tidak boleh mudarat tidak boleh ditularkan, mudarat harus ditolak, boleh ditolak. Oleh karena itu dia bisa meminta pertimbangan hakim. Yang pertama tentu diobati, ya. Ketika penyakitnya hilang tentu nggak ada masalah. Ketika penyakitnya itu tidak bisa diobati dan ketika berhubungan pasti menular dan seterusnya, maka hakim di sini berperan. Dia lapor kepada hakim, dia mengadu kepada hakim tentang rumah tangganya, nanti hakim yang akan memutuskan. Ketika hakim mengatakan mulai sekarang kalian berdua kami pisahkan, maka tak ya, cerai dan tidak. Ketika itu bukan kehendak suami, maka hakim berhak. Allah ya, barangkali hanya itu yang bisa kita bahas. Kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.